السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اخواني واخواتي وفق الله واياكم لما يحبه ويرضاه. Satu hal ya ikhwah yang perlu antum ketahui, ini sebagian besar sudah paham bahasa Arab belum? Karena yang kita bahas ini buku berbahasa Arab ini, Kun Salafian ala Jaddah. Sudah bisa bahasa Arab? Atau pernah belajar dasar-dasar bahasa Arab? Atau mayoritas belum pernah belajar? Gimana ikhwah? Mayoritasnya belum pernah belajar atau? Taib. Khair insyaAllah. Jadi saya harapkan setelah daurah ini antum semuanya, terutama yang belum duduk di halaqah pelajaran bahasa Arab, untuk segera memulai belajar bahasa Arab. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Disebutkan dalam hadis ini kewajiban, faridah, bukan pilihan. Kalau pilihan mungkin saja antum mengatakan kalau mau dikerjakannya dikerjakan, kalau enggak ya ditinggalkan. Tapi Allah telah banyak mewajibkan kepada kita berbagai macam syariah yang berkaitan dengan masalah rukun Islam, mulai dari syahadah, kemudian sholat, zakat, dan seterusnya. Kewajiban-kewajiban ini tidak mungkin sempurna ditunaikan kecuali ketika kita mempelajari bahasanya. Bagaimana antum tidak faham contohnya ya Al-Quran kecuali di bahasanya? Saya tidak mengatakan tidak bisa dipahami, tidak, tapi tidak mungkin bisa dipahami secara sempurna. Ya, secara sempurna kecuali melalui bahasanya. Yaitu bahasa Arab. Kuncinya itu adalah bahasa Arab. Baik nahwunya, sorofnya, ataupun muhadatsahnya. Saya harapkan ikhwah sekalian, untuk kemudian setelah daurah ini mencoba untuk duduk di halaqah yang mempelajari di situ bahasa Arab, baik nahwunya ataupun sarafnya. Ya, kalau kemudian kita hendak membahas atau membedah buku ini, Kun Salafian ala Jaddah, tentu saya tidak bisa membaca harfian ya. Saya akan baca secara kontekstualnya ya. Ya, kalau saya baca secara harf, mungkin kita tidak cukup waktunya, hanya 4 kali pertemuan. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Buku ini, Kun Salafin ala Jaddah, buku ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah manhaj. Materinya berkaitan masalah manhaj. Mungkin kalian telah mempelajari materinya berkaitan masalah akidah, masalah tauhid, masalah fikih, masalah tazkiyatun nufus, masalah akhlak. Adapun materi yang ada di hadapan kita ini membahas tentang masalah apa? Manhaj. Apa itu manhaj? Kalau antum ditanya tentang apa itu akidah, maka jawabannya adalah apa? Akidah adalah materi yang membahas tentang rukun iman. Mulai dari iman kepada Allah SWT, iman kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya. Iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir baik dan buruknya. Itu pembahasan yang berkaitan masalah akidah. tidak keluar dari pembahasan rukun iman yang 6. Apa itu pembahasan yang berkaitan masalah tauhid? Maka kalau kemudian kita berbicara masalah tauhid, maka kita hanya membahas bagian daripada akidah, yaitu apa? Keimanan kita kepada Allah. Itu kalau kita berbicara masalah apa? Tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Apa yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat? Keimanan kita kepada wujudnya Allah SWT. Ini bagian dari pembahasan masalah akidah. Itu rukun yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang masalah fikih, maka kita bicara tentang apa? Rukun Islam setelah syahadah. Ya, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, dan hal lain berkaitan masalah apa? Al-ibadah, mahdhah. Kalau kita bicara masalah manhaj, ya, manhaj, maka kita membahas masalah Islam secara keseluruhan. Kita membahas masalah akidahnya, kita membahas masalah apa? Masalah tauhidnya. Kita bicara masalah siasah, kita bicara masalah dakwah, kita bicara masalah yang berkaitan masalah tazkiyatun nufus, manhaj. Artinya cara, metode memahami Islam yang benar, baik itu yang berkaitan masalah akidah, baik itu yang berkaitan masalah apa? Tauhid, baik itu yang berkaitan masalah siasah, politik, dakwah, akhlak. Membahas apa? Metode. Kita memahami Islam. Metode dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Metode bagaimana kita memahami tentang apa? Dakwah para anbiya. Metode dalam memahami masalah tazkiyatun nufus, akhlak. Itu berkaitan masalah manhaj. Antum harus paham apa yang hendak kita pelajari sekarang. Seperti kalimat ini, kun salafian ala jadah. Judul buku ini, kun salafian ala jadah. Kun diambil dari kalimat kana yakunu kaunan. Dan seterusnya dalam bab saraf. Kun artinya jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maksudnya Allah SWT apabila hendak apa mengatakan sesuatu, maka Allah SWT akan kun, jadilah, fayakun, maka langsung jadi. Maka kun di sini maksudnya apa? Jadilah. Salafiyan. Nah, salafiyan itu nisbah ya, salafi. Jadilah Anda seorang salafi. Maksudnya apa? Ittiba' kepada as-salafuna as-salih, nisbat kepada salafuna salih. Salafuna para pendahulu kita. Para pendahulu kita yang mana? Yang salih. Karena di sana juga ada yang sebaliknya, itu salih. Yang kita hendak ikuti dan kita merasa bangga menisbatkan diri kita kepada mereka adalah salaf yang saleh. Mulai dari kalangan para nabi, kemudian juga apa? Para sahabat, tabi'in wa tabi'u, tabi'in wa tabi'una lahum bi ihsan, dan seterusnya. Ala jaddah. Maksudnya apa? Yang sebenarnya, sejatinya, jadilah seorang salafi yang sejati, gitu ya, dalam bahasa kita, dalam bahasa mungkin gaulnya ya, yang sebenarnya. Karena pada masa sekarang ini salafi wa salafiyah Itu banyak yang mengaku-ngaku bahwa kami adalah apa? Pengikut as-salaf. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro mengatakan bahwa kami juga pengikut salaf. Kami juga salafi. Atau dengan kata lain, mungkin dalam istilah yang lebih umum, kami adalah ahlu sunnah. Kami adalah sunni. Ini di sisi. Kemudian di sisi yang lain, yang anti. Melemparkan tuduhan dengan berbagai macam bentuk tuduhan. Bahwa salafi adalah takfiri, salafi adalah jihadi, salafi adalah wahabi. Sehingga ada istilah-istilah, mungkin kalau antum dalam dunia persilatan ya, persilatan medsos maksudnya ya. Nah, di sana ada salafi jihadi, ada kemudian disebutkan salafi wahabi, salafi takfiri, dan yang semisalnya. Ini adalah orang-orang yang membenci dakwah salaf. Secara otomatis kalau kemudian mereka membenci dakwah salaf, secara otomatis mereka akan benci nisbat as-salafiyah ini. Kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-salaf adalah salafun as-salih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan seterusnya. Hanya yang jadi masalah, mereka membedakan antara salafun as-salih dengan salafi. Kita tidak berbicara tentang salafun as-salih, tapi kita berbicara tentang salafiyin bidat. Kita katakan apa bedanya antara salafi dengan salafus salih. Salafi atau salafiyun adalah kelompok komunitas yang berusaha untuk beritiba kepada salafun as-salih. Kalau ada kekurangan di sana sini, tentu hanya wajar karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT saja. Tidak ada yang mengatakan bahwa kami sempurna mi'ah bil mi'ah 100% mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Tidak ada salahnya, tidak ada. Kalau kemudian ada salah di sana, di sini, itu ada suatu hal yang wajar. Tapi kesalahan mana yang kita kemudian bisa bertoleransi dalam masalah ini? Kalau kesalahan dalam masalah akidah, kesalahan dalam masalah prinsip agama, kesalahan dalam masalah tauhid, kesalahan dalam masalah manhaj, kita tidak mentoleransi. Tapi kalau kemudian ada sedikit masalah akhlak, sedikit khilaf dalam masalah fikih dan seterusnya, hal yang wajar. Kalau kita hendak membuka buku-buku fikih, banyak sekali khilaf. Mulai dari zaman sahabat, ada khilaf di antara mereka. Hal yang wajar, suatu hal yang masmuk. Kalau kita berbicara masalah khilaf fikih, itu adalah suatu hal urusannya wasi. Bahkan di antara para ulama mengatakan, kalau dalam masalah fikih, masalah istihadi, ada khilaf di antara para ulama tentang masalah itu, maka tidak diperlukan bagi kita untuk apa? Untuk menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Nanti melihat ada seorang, contohnya aja ya, kunut pada waktu subuh. Antum, ente telah berbuat mungkar, enggak boleh. Ente melakukan perbuatan bid'ah, enggak boleh. Karena ini masalah khilaf, masalah istihadi. Sampai dahulu, para ulama berbicara seperti ini, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan seterusnya, berbicara masalah seperti ini. Maknanya apa? Khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama ahlu sunnah. Masalah namanya baca Al-Fatihah pada waktu sholat jahriyah bagi makmum. Maksakan kehendak kalian kalau sholat di belakang saya, kalian harus apa? Diam, tidak boleh membaca Al-Fatihah. Pada waktu saya sholat jahar. Melazimkan kepada siapa? Kepada makmumnya untuk apa? Untuk diam. Karena menurut keyakinan dia bahwasanya kewajiban membaca Al-Fatihah pada waktu apa? Jadi makmum ketika sholat jahriyah gugur. Maka dia mewajibkan kepada jamaahnya untuk tidak boleh baca surat Allah. Tidak ada seperti kayak gitu. Ini khilaf, akhlak, dan kebiasaan para ulama. Tapi kalau khilafnya adalah masalah manhaj, yang berkaitan, contohnya ya, manhaj yang berkaitan seperti masalah-masalah prinsip agama, contohnya. Masalah sekarang, masalah muamalah dengan walul amr atau dengan hukam, dengan penguasa. Manhaj bermuamalah dengan apa? Dengan para penguasa. Kita katakan bahwasanya prinsip-prinsip Ahlussunnah yang berkaitan dengan masalah muamalah dengan pemerintah, dengan penguasa apa? Wajibnya untuk sam'a wa tha'ah. Untuk mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada penguasa. Dari yang mulai bawah sampai atas. Mulai dari ketua RT sampai presiden. Ini manhaj. Berdasarkan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada para pemimpin di antara kalian. Al-mri'u muslim sam'a wa ta'ah. Menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat. Lima ahabba wa kariha. Pada perkara yang dia senangi dan dia benci. Illa yu'mar bil maksiat, kecuali dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Dan hadis-hadis yang lainnya. Ini manhaj yang berkaitan dengan masalah apa? Prinsip agama. Menyelisihnya ya, keluar di manhaj salaf. Menyelisih perkara ini seperti contohnya. Menghasung masyarakat untuk tidak taat kepada pemerintah. Untuk melawan pemerintah. Untuk memberontak kepada pemerintah. Dan yang semisalnya. Saya katakan ini menyelisih manhaj salaf. Ini menyelisih prinsip dan usul Ahlussunnah wal Jamaah yang semuanya telah disepakati oleh para ulama dalam kitab manhaj apapun, dalam kitab akidah apapun, maka disebutkan tentang pembahasan seperti ini. Karena sekarang ini banyak kita dapatkan, ikhwah ya, di mana saja, ya, di medsos dan seterusnya, orang berbicara tentang penguasa, berbicara tentang pemerintah. Isinya hanya apa? Mengkritik. Isinya hanya fitnah. Untuk menimbulkan berbagai macam konflik di antara masyarakat. Menimbulkan kebencian dan pemerintah antara pemerintah dengan rakyat. Kalau kemudian di antara mereka mengatakan, ini kan termasuk salah satu bentuk amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tapi kita katakan bahwa menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar terhadap pemerintah itu ada adab. Ada adabnya. Tidak kemudian di depan umum teriak-teriak. Di mimbar teriak-teriak. Di jalanan teriak-teriak. Apakah seperti itu yang dicontohkan oleh para salafun shalih, para sahabat dan seterusnya? Kita tidak pernah mendapatkan hal itu terjadi pada mereka. Kecuali yang dilakukan orang khawarij. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas sekali memberikan petunjuk dan adab kepada kita bagaimana ketika kita hendak memberikan nasihat kepada pemimpin. Man arada ayansah amirahu. Barang siapa yang hendak memberikan nasihat kepada pemimpinnya, falyakhud biyadihi falyusirhu. Barang siapa hendak memberikan nasihat kepada pimpinannya, maka peganglah tangannya, falyusirhu. Maka dengan apa? Dengan rahasia, dengan empat mata ataupun cara apapun. Bukan dengan teriak-teriak di mimbar. Bukan dengan teriak-teriak di jalanan. Kalau kemudian antara mereka berdalil, Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih betul. Sayyidu syuhada. Penghulu para syuhada. Man qala kalimatul haqq inda imamul jair. Orang yang berbicara di hadapan seorang imam yang jair, berbicara al haqq. Baik, kita katakan dia berbicara di hadapan imam ini. Iya, betul. Apakah disebutkan dalam hadis ini dia teriak-teriak membuka aib pemerintah di jalanan, di mimbar, di tulisan dan seterusnya? disebutkan dalam hadis ini, indah al-imam al-ja'ir, di hadapan imam yang jahat, faqatalahu, kemudian dia dibunuh. Ini sayyidu syuhada. Ya. Tujuan kita memberikan nasihat apa? Nasihat itu sampai kepada mereka. Nasihat itu sampai kepada mereka. Diterima ataupun tidak itu bukan urusan kita. Itu kaitannya dengan taufik dari Allah SWT. Kewajiban kita memberikan nasihat dengan cara yang tepat, dengan cara yang bijak, dengan cara yang lembut. Apa yang Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhaba ila Fir'auna faqul lahu qawlan layyinan. Pergilah kamu, kalian berdua, ke Fir'aun. Faqul lahu, katakan kepadanya, qawlan layyinan la'adzakara aw yakhsha. Ucapkan kepada dia dengan ucapan yang lembut. Ini Fir'aun yang dia mengatakan ana rabbukum al-a'la, akanlah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu pun Allah SWT memerintahkan kepada nabinya yang mulia, Nabi Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun dan katakan kepada dia dengan perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia apa? Mau mengambil pelajaran dan mau takut dengan peringatanmu. Sekarang masya Allah kita dapatkan di mana-mana orang teriak-teriak tentang ini, tentang itu, mengkritik pemerintah di hadapan orang banyak, di mimbar-mimbar, di tulisan-tulisan, dan seterusnya. Kalau niat kita ikhlas, tujuan kita adalah untuk perbaikan, tentu kita pun harus dengan adab, dengan cara yang bijak, menyampaikan kritikan tersebut, sebagaimana sekarang kita ketahui, dengan email, sampai, mungkin dengan telepon langsung, atau dengan SMS, sampai, diterima ataupun tidak, dilaksanakan atau tidak, apa yang kita sampaikan, itu bukan urusan kita. Kalau kita memaksakan, sudah saya bernasihat kepada dia, tapi dia tidak mau menerima nasihat. Ini orang zalim ini. Memaksakan apa? Nasihatnya untuk diterima oleh orang yang diberi nasihat, ini namanya orang zalim. Kalau Anda betul-betul ikhlas, tentu Anda akan berpikir, diterima atau tidak nasihat saya, yang penting sudah kewajiban saya sudah saya penuhi, dan saya sudah laksanakan, selesai. Udah. Adapun nanti kemudian dilaksanakan atau tidak, ini kembalinya kepada taufik dari Allah. Hidayah itu hanya milik Allah semata. Sekarang kita dapatkan, masya Allah. Ada yang lain lagi, lebih ekstrim lagi, mengkafirkan pemerintah. Mengkafirkan pemerintah tidak hanya pemerintah saja, presidennya, kemudian aparat pemerintahnya, aparat keamanannya, dan seterusnya, sampai kemudian rakyatnya yang mengakui dan menyetujui pemerintah tersebut, itu pun dikafirkan semuanya. Ada maratibnya, yang ada yang mengkafirkan pemerintahnya saja. Yang dimaksud pemerintah apa? Presidennya, birokratnya, legislatifnya, dan seterusnya. Ada yang mengkafirkan lebih daripada itu, aparat keamanan juga. Ada yang mengkafirkan orang yang bekerja dengan pemerintah. Ada yang mengkafirkan rakyatnya sekalian yang setuju dengan pemerintahan itu. Itu juga dikafirkan. Berdalih dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Fa'idah ayat 44. Allah SWT berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah SWT turunkan, فَأُولَٰئِكَ, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Tapi mereka itu lupa bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini ada terusannya. Allah SWT tidak menyebutkan hanya فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ saja. Allah SWT menyebutkan وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Mereka adalah orang zalim, mereka adalah orang fasik. Mereka akan menghapus semuanya satu. Pokoknya yang tidak mau berhukum dengan hukum Islam, mereka adalah orang kafir. Ya akhi, Kenapa engkau mendzalimi ayat? Setelah itu mendzalimi orang lain. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ada kalanya dihukumi kafir, ada kalanya dihukumi fasik, ada kalanya dihukumi zalim. Karena mana fasik, kafir, zalim ini bukan makna yang sama. Tidak, kata mereka, semuanya sama. Ini bukan kemudian yang disalahkan adalah ayatnya atau Islamnya. Oh, berarti Islam itu suka mengkafirkan orang. Karena kejahilan orang-orang muda seperti ini, akhirnya apa? Memburukkan. Dan menampakkan Islam itu adalah suatu hal yang keras. Islam itu adalah radikal. Islam itu anti-toleransi dan seterusnya. Ini manhaj takfiri seperti ini, ikhwah. Ini sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang mengikutinya dan berkembang. Apalagi sekarang mungkin kalian mendengar nama ISIS atau kemudian baru-baru beberapa hari ini kejadian di Tamrin. Saya pada saat itu ini sedikit anu ya. Saya pada saat itu sedang melakukan perjalanan ke Jawa Timur. Ke Blitar. Sekitar setelah duhur terjadi pemeriksaan ketat di jalanan, mobil semuanya diperiksa dan seterusnya. Pas ketika sampai di mobil saya ditanya, "Bapak dari mana?" "Dari Jogja." "Mau ke mana?" "Mau ke Blitar." "Bapak tahu berita enggak?" "Berita apa, Pak?" "Enggak tahu saya." "Oh ya, apa yang sekarang terjadi di Indonesia ini?" "Wah, saya nggak tahu, Pak. Saya sedang nyupir mobil jalan dan seterusnya." Pada saat itu pihak keamanan, aparat keamanan tidak menjelaskan apa yang terjadi. Baru ketika saya di Blitar, saya baca di WA dunia sedang gempar dengan adanya peristiwa di Jakarta. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Syahban rahimahullah ta'ala, takfir thumma tafjir. Setelah mengafirkan, kemudian setelah itu apa? Ngebom. Apa yang dikatakan oleh Syahban rahimahullah ta'ala, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, pada saat itu belum ada bom-boman ya, seperti kasus seperti ini ya. Tapi beliau sudah memberikan isyarat bahwa ini akan terjadi. Dan betul isyarat beliau. Mengkafirkan, kemudian setelah mengkafirkan biasanya menghalalkan darah. Setelah menghalalkan darah, menggunakan apa saja untuk kemudian menumpahkan darah kepada orang-orang yang telah mereka kafirkan. Ini ikhwah ini. Saya katakan kepada ikhwah dan kepada teman-teman yang lainnya, ini dakwah salaf ini harus segera digencarkan untuk memahamkan kepada sekalian masyarakat tentang kewajiban rakyat kepada pemerintah dan penguasa. Kita katakan bahwa orang-orang yang suka mengkafirkan siapapun, mengkafirkan tidak hanya ISIS saja ya. Tidak hanya ISIS, banyak orang-orang 11, CI, orang-orang Syiah, orang LDI. Ini kelompok-kelompok yang mengkafirkan. Orang-orang di luar dari jamaah mereka. Ini mereka juga sama kedudukannya. Setelah mengkafirkan, menghalalkan darah. Menghalalkan darah, menghalalkan harta. Akhirnya menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka ini. Saya pernah dulu sekitar 5 tahun yang lalu, teman-teman menangkap seseorang gara-gara orang ini masih muda datang ke kosan teman-teman. Kalau pinjam uang enggak pernah dikembalikan. Kalau teman-teman lengah maka barang-barangnya diambil. uang, harta berharga dan seterusnya. Ya. Karena sudah jengkel, akhirnya ditangkap sama teman-teman, kemudian dibawa ke hadapan saya, diinterogasi. Tanya ini, ternyata iya. Ini kelompok N11, KW9. Dari pengakuan dia, menurut keyakinan dan ideologi mereka, itu semuanya halal. Sekarang kami belum mampu mengangkat senjata. Sehingga yang kami halalkan apa? Hartanya. Jual narkoba, jual uang palsu. Saya dapatkan uang palsu dari dia. Kemudian hartanya teman-teman seperti itu. Ini kalau bisa menipu maka dia tipu. Kalau tidak maka dia curi, dia rampok dan semisalnya. Ya, kasus beberapa waktu yang lalu LDII. Ya, menurut keyakinan mereka belum mampu untuk apa? Untuk mengangkat senjata. Apa yang mereka? Menipu. Ratusan miliar. Bahkan mencapai triliun. Bahkan mencapai triliun. Pura-pura membuka sebuah unit usaha, kemudian menarik investasi dari masyarakat, ya toh. Pertamanya jalan baik, kemudian setelah itu apa? Semakin masyarakat percaya dengan mereka, kemudian banyak menyerahkan uang mereka dalam usaha ini, begitu sudah banyak terkumpul, dikemplang bala lari. Setelah itu dilindungi oleh jamaahnya. Tidak tahu loh sekarang kemana perginya. Ratusan miliar, bahkan mencapai triliun pada saat itu. Sekitar mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu mungkin, belum. Seperti ini kejadian. Jadi antum jangan menganggap bahwasanya masalah-masalah manhaj ini masalah yang ringan. Antum lihat bagaimana apa yang dilakukan orang-orang ISIS di Irak, di Suriah. Bagaimana mereka menghalalkan darah. Mereka punya kekuatan senjata. Menghalalkan darah. Hanya karena masalah sepele aja mereka membunuh. Masalah sepele. Bukan masalah yang berat dan seterusnya. Sering kita dapati mereka, kemudian mereka melakukan hal-hal yang luar biasa sekali ya. Padahal kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, kehormatan dan darah seorang muslim itu sangat luar biasa nilainya di hadapan Allah SWT. Nabi SAW telah bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, la zawalu dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min iraqati damil muslim. Hancurnya dunia dan seluruh isinya itu lebih ringan di sisi Allah SWT dari apa? Menumpahkan darah seorang muslim. Dunia ini hancur dan seluruh isinya itu bagi Allah itu ringan dari apa? Tertumpahnya darah seorang muslim tanpa sebab yang syar'i. Kalau mereka mengatakan bahwa itu orang-orang kafir, kita bunuh mereka. Tapi kita lihat dulu. Orang kafirnya, orang kafir model apa? Mereka menganggap orang kafir semuanya sama. Enggak ada istilah musta'mannya, enggak ada istilah kafir dhiminnya, enggak ada istilah mu'ahadnya, enggak ada istilah harbinya, semuanya sama, orang kafir sama, halal darahnya. Bagaimana sama? Nabi SAW mengatakan, man qatal mu'ahadan lam yuri ra'ih jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dibawa perjanjian dengan kita, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Bagaimana kalian anggap sama? Darah seorang muslim saja kalian tidak begitu perhatian, bahkan membunuh dengan cara yang sangat keji, apalagi darahnya orang kafir. Dan banyak panjang kalau kita hendak berbicara tentang masalah manhaj takfir. Tapi terus terang ikhwah, ini masalah manhaj bukan masalah yang ringan. Urusannya dengan darah, urusannya dengan harta, urusannya dengan kehormatan. Seorang muslim mengkafirkan orang, ini bukan sederhana. Man qala li akhihi ya kafir, barang siapa berkata kepada saudaranya ya kafir, kalau tidak tepat pada orang ini, faqad ba'il ahadihima, maka akan kembali kepada salah satu di antaranya. Kalau benar, benar. Kalau salah, maka kembali kepada orang yang menuduhnya. Bukan masalah ringan. Lebih baik kita apa? Salah memberikan udzur kepada saudara kita daripada kemudian kita menghukuminya dengan keluar dari Islam. Oh, dia saudara saya, zahirnya Islam, mengerjakan sholat dan seterusnya, sudah selesai urusannya. Kalau kemudian ternyata dia punya etikot selain daripada itu, kita punya hujah di hadapan Allah SWT. Ya Allah, saya melihat dia zahirnya adalah seorang muslim, menegakkan sholat, begitu. Maka saya menghukumi dia sebagaimana seorang muslim yang lainnya. Adapun yang di belakangnya itu bukan urusan saya. Saya kembalikan kepadamu ya Allah. Selesai urusan kita di hadapan Allah SWT. Ini pentingnya kita belajar manhaj, ikhwah. Enggak ringan masalah manhaj itu. Ya. Seperti contohnya sekarang masalah jihad. Manhaj ahlu sunnah dalam masalah jihad. Tadi dengan masalah takfir, masalah pemerintah, masalah jihad. Juga ini masalah yang sangat-sangat urgent. Bagaimana orang-orang ini mentakwilkan dan menafsirkan makna jihad sesuai dengan hawa nafsunya. Bom bunuh diri di masjid, di tempat-tempat umum, di gereja. Masya Allah ya Rabb. Nah, di masjid. Seperti apa yang pernah kita dengar beberapa waktu lalu di Cirebon. Mereka masuk ke masjid pada waktu sholat Jumat. Kemudian satu meledakkan dirinya. Pada saat jamaah sedang apa? Sedang sholat. Apalagi kalau di Suriah. Ya, orang baru keluar dari masjid dibom. Bahkan masjidnya dibom. Baik. Coba. Ini semua kata mereka, inilah jihad. Inilah jihad melawan, bahkan ini lebih jihad, lebih a'zam dibandingkan melawan orang kafir asli. Kita katakan jihad adalah jihad syara'i. Tidak mungkin kalimat jihad dihapus dari kamus istilah syara'i, enggak mungkin. Jihad adalah jihad syara'i. Al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Ma'a al amir fajrun kana aw barran. Jihad itu berjalan syariatnya sampai hari kiamat. Bersama dengan pemimpin yang baik atau yang fajir, yang jelek. Kalau kemudian ada sebagian kelompok mengatakan jihad, sekarang sudah tidak ada jihad, jihad hanya pada masa Nabi SAW. Atau kemudian sekarang sudah tidak ada jihad lagi, yang ada jihad ad-dafa, jihad defense, enggak ada ofensif lagi. Dan seterusnya kita katakan jihad berlangsung sampai hari kiamat nanti kelak. Ya. Sampai datangnya Mahdi, sampai turunnya Nabi Isa, dan seterusnya. Sampai ada yang namanya Armageddon, Malhamah Kubro. Semuanya ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, tidak mungkin kita nafikan. Tapi jihad yang syar'i dan di bawah bimbingan para ulama. Bukan makna jihad yang serampangan, ngawur. Bahkan merusak nama jihad itu sendiri. Itu tidak kita inginkan. Ini juga pembahasan yang berkaitan dengan masalah manhaj. Ya, manhaj dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah kita akan bahas walaupun tidak secara detail ya, wah ya. Ada pembahasan yang lebih panjang tentang masalah itu. Tapi paling tidak yang pertama kita ketahui, kita ingin mengetahui tentang musamayat. Nama-nama yang ma'ruf di telinga kita. Apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud jamaah, apa yang dimaksud dengan al-hadith, apa yang dimaksud dengan salafiyin, wasalafiyah, ahlul athar, dan yang semisalnya. Insya Allah kita akan bahas dalam kitab ini ya. Bab al-maqsud bisunnah ya. Ketika kita berbicara masalah ahlu sunnah wal jamaah, maka kalimat ahlu sunnah wal jamaah identik dengan as-salafiyun, namanya dari namanya berbeda tapi hakikatnya sama. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang ahlu sunnah wal jamaah, apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah dari si makna bahasanya sebagaimana disebutkan di sini, ya tariqah wasirah, jalan. Tariqah artinya jalan. Atau sirah, jadi jalan hidup. Seperti kalau kita bicara sirah an-nabi, yaitu apa? Jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariqah. Kadang sunnah, ini kita bicara masalah bahasanya ya, belum bicara masalah istilahnya. Kadang sunnah itu mempunyai makna yang baik dan juga mempunyai makna yang buruk. Seperti disebutkan di sini, ya, Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Man sanna fil Islam, barang siapa menghidupkan di dalam Islam, agama Islam, sunnatan hasanatan, sunnah, tata cara, hasanah yang baik, tariqah yang baik, falahu ajra, baginya apa? Pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala bagi orang yang mengamalkannya. Barang siapa menghidupkan sunnah dalam Islam yang baik, tata cara atau kebiasaan yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya. Ini bukan maknanya membuat sesuatu yang baru ya, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Ini bukan, maknanya apa? Menghidupkan sesuatu yang mungkin pada saat itu sudah tidak banyak orang mengetahuinya. Seperti contohnya, antum sholat di kampung. Ya, banyak di antara orang-orang kampung kalau sholat itu enggak menjaga shofnya. Kadang berjauhan, ya toh, tidak rapat. Kemudian antum membacakan hadis kepada mereka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengimami para sahabatnya mengatakan kepada mereka, sawu sufufakum fa inna tasbiyat sufuf min iqamati shalah. Sawu wa tarasu. Nabi SAW mengatakan, sawu, luruskan barisan, saf. Wa tarasu, dan rapatkan. Barisannya lurus dan rapat. Dan Nabi SAW ketika beliau hendak mengimami para sahabatnya itu memegangi dada-dada para sahabat untuk meluruskannya. Kemudian setelah itu ada di antara para sahabat yang meluruskan dengan kaus ya, dengan busur, lurus. Didapatkan antara kaki dengan kaki, pundak dengan pundak, bahkan tidak hanya dengan kaki dengan kaki, mata kaki. Mata kaki nempel dengan mata kaki, pundak dengan pundak, saking rapatnya. Antum jelaskan kepada masyarakat seperti itu. Akhirnya mereka apa? Faham tentang hadis ini, kemudian mengamalkannya. Maka antum mendapatkan pahala dari menghidupkan sunnah ini, dan pahala juga orang-orang yang mengikuti apa? Arahan antum. Bah, contoh yang lain lagi, mengenai sutra. Wah, kita kebiasaan memakai sutra. Sutra adalah sesuatu yang diletakkan seorang yang hendak sholat di depannya untuk menghalangi orang lewat di depan tempat sujudnya. Ya, itu namanya sutra ya. Setinggi tirak ya, tingginya minimal ya. Seginilah ya. Nah, kemudian dia sholat. Antum sebutkan dalam hadis kepada orang-orang di kampung antum, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tusallu illa ila sutrah." Janganlah kalian sholat kecuali mengarah ke sutrah. Sutrah seperti ini ya. Dah. Akhirnya mereka pun mengikuti nasihat antum. Ini sudah ada. Bukan kemudian kita membuat hal yang baru. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama, man sanna di sini apa? Menghidupkan, bukan membuat. Dan sebaliknya juga, man sanna sunnatan sayyatan fa'alaihi wizruha. Barang siapa menghidupkan kebiasaan buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Ini toh. Wah. Ini daripada nganggur-nganggur main gaple aja ya. Nah, main gaple. Nah. Wah, orang pada rambut, oh ya main gaple aja lah. Udah. Ini termasuk bagian daripada makna hadis sih. Ini man sanna sunnatan sayiatan, barang siapa menghidupkan kebiasaan sayiah buruk, fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Maka di sini Nabi SAW membagi sunnah itu sunnah hasanah dan sunnah sayiah. Kalau ada sebagian orang mengatakan, oh berarti kita boleh membuat hal-hal yang kita anggap baik dalam Islam ya Ustaz ya, seperti contohnya ya, contoh kata mereka ya, contoh aja semisalnya ya, oh ya Ustaz, kita hendak membuat peringatan Ustaz. Peringatan apa? Hari besar Islam. Oh ya, bentuknya seperti apa ya, contohnya Isra Mi'raj, nuzul Quran dan yang semisalnya. Bagaimana loh, kenapa? Ya kan Nabi SAW mengatakan, man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruh wa ajru man amibla. Barang siapa membuat sunnah, kata dia, membuat sunnah, sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala. Dan kita katakan, ini harus merujuk kepada apa? Kepada tuntunan Nabi. Apakah Nabi SAW melakukannya? Apakah para sahabat melakukannya? Kalau Rasulullah tidak melakukannya dan tidak memberikan petunjuk tentangnya, para sahabat juga tidak melakukannya dan tidak memberikan petunjuk tentangnya, maka kenapa kita berlatih-latih kemudian membuatnya? Bukankah Allah SWT telah memberikan peringatan kepada kita tentang hal ini? Allah SWT telah berkata, Al-yawma akmatu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Maka kalau itu adalah kebaikan yang berkaitan dengan masalah agama, tentu Allah SWT telah memerintahkan kepada nabinya pada saat diturunkan wahyu dan sebelum ditutupnya dengan firman Allah SWT, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Kalau ada yang menganggap bahwasanya selain daripada yang Allah SWT telah wahyukan kepada Nabi SAW, ada yang lainnya yang dianggap lebih sempurna, maka seakan-akan mengatakan kepada Allah SWT bahwa di sana ada kesempurnaan yang lain daripada apa yang telah Allah SWT sebutkan bahwa itu telah sempurna. Atau ada kemungkinan dia menuduh Nabi SAW telah menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan, tidak boleh sampaikan. Karena ada syariat yang ada setelah apa? Agama ini disempurnakan. Kalau itu kebaikan, tentu Nabi SAW pasti akan menunjukkan kepada kita. Oleh sebab itu, untuk apa kita berletih-letih melakukan sesuatu yang tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya? Man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, tertolak. Ya, begitu kita bantahnya. Kalau itu kebaikan, tentu Nabi SAW pasti akan memberikan arahnya dan memberikan petunjukkan bagi kita. Kalau itu bukan kebaikan, maka kita tidak perlu membuat kebaikan selain dari kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Amma ta'rusu nafi istilah. Jadi adapun istilahnya, sunnah ini. Jadi sunnah ini banyak maknanya, banyak istilahnya. Kalau seorang ahlul fikih ditanya apa yang dimaksud dengan sunnah, maka dia akan berbicara tentang Di sana ada ahkam syar'i. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yang dimaksud sunnah menurut fuqaha ahlul fikih, mereka mengatakan ma uthiba fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Nah, itu artinya sunnah. Itu apa? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu siapa? Siapa yang mengatakan seperti itu? Ahlul fikih. Kalau ahli usul fiqh, usuli, kalau dalam istilah para ulama, usul fiqh, apabila dikatakan apa yang dimaksudkan sunnah, maka mereka menjawab, ma amara bihi syara'u laisa ala sabili ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariah, tetapi hukumnya tidak wajib. Itu disebut sunnah. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariah, tapi tidak wajib hukumnya. Itu disebut sunnah. Tapi, kalau antum berbicara tentang pendapatnya dan istilahnya menurut ahli hadis, apa yang disebut dengan sunnah? Sunnah sama dengan al-hadis. Artinya apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khulqiyah aw khalqiyah. Itu yang dimaksud dengan para istilah para ahli hadis, yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, sifat akhlak beliau atau sifat fisik beliau. Itu disebut apa? Sunnah. Atau biasa disebut dengan apa? Hadis. Ucapan beliau. Seperti contohnya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ra'aitumuni salli. Itu apa? Perkataan, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah ibadah, di antara ibadah yang beliau lakukan, seperti contohnya pada waktu kana yad'u Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yumna al-usrah fi sadr. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau sebelah kanan di atas sebelah kiri di dada. Nah. Mana itu apa? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti takil, persetujuan beliau. Seperti contohnya apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau makan apa? Adab. Itu adalah apa? Adab itu bukan biawak ya, jangan artikan biawak. Biawak itu hukumnya haram. Kalau adab ini kalau biasa diistilahkan orang Indonesia itu kadal Mesir ya. Kadal Mesir ini jadi makanannya rumput-rumputan ya. Kalau di sini mungkin lebih tepat ingguana atau ingguana. Yang buat mainan anak-anak itu loh. Makanannya kan sayur-sayuran itu ya. Seperti itu ya. Kalau yang diartikan biawak itu karnivora, itu binatang buas itu. Nah, makan bangkai itu ya. Biawak yang biasa kita temukan di kali, makan ayam, makan bangkai. Nah, itu bukan dob. Kalau dob hidupnya di bukan di daerah apa namanya air ya, kering ya. Makanannya rumput-rumputan, makanannya sayuran seperti itu ya. Jadi beda. Kalau dob itu bukan karnivora, ini pemangsa. Dan sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam angkulidina bin minas siba. Nah Nabi Rasulullah melarang dari apa? Setiap hewan yang memiliki biji gigi taring. Di antara hewan buas. Ini bukan ya. Nah, maka hukumnya makan tub ini halal. Kenapa? Nabi SAW di hadapan beliau ada seorang sahabat makan binatang ini dan Rasulullah tidak melarangnya. Diam dan tidak melarangnya. Dan diamnya Nabi SAW menunjukkan persetujuan beliau. Karena tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada kemungkaran dilakukan di depan beliau, Rasulullah diam, nggak mungkin. Pasti akan berikan peringatan kepada Orang yang melakukan perbuatan mungkar, diamnya Nabi SAW menunjukkan bahwa beliau setuju dengan perbuatan tersebut. Kemudian sifat khuluqiyah wa khalqiyah, sifat akhlak beliau. Kan Nabi SAW ahsanun nas khuluqan. Nabi SAW orang yang paling baik akhlaknya. Dan juga kadang-kadang apa? Sifat khalqiyah. Khalqiyah apa? Fisik. Apabila Nabi SAW berjalan, beliau condong ke depan jalannya. Ya. Beliau tidak tinggi, tidak pendek. Putih. Apa? Kulit beliau putih, bahkan menuju kemerah-merahan ya. Putih kemerah-merahan. Nah, terus singkoknya panjang. Sehingga pada saat beliau membaca, membaca apapun doa atau surah dari Al-Quran, itu tampak sekali. Gerakan apa? Gerakan jenggot beliau ya. Seperti itu. Itu sifat fisik beliau. Taib. Ini kalau menurut istilah apa? Ahlul hadis. Sekarang kalau kita bicara tentang masalah as-sunnah, ahlus sunnah, maka sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walafdu sunnah fi kalamis salafi yatanawal sunnata fil ibadat wa fil i'tiqadat. Bahwa kalimat sunnah fi kalam, pada perkataan salaf dari kalangan para sahabat dan seterusnya, itu menunjukkan sunnah dalam masalah apa? Ibadah. Juga dalam masalah i'tiqad. Wa in kana katsiru mimman sannafa fi sunnati yaqsiduna kalama fil i'tiqad. Dan banyak sekali di antara orang-orang yang mengarang buku tentang sunnah, mereka yaqsiduna au yaqsuduna kalam, mereka maksudkan ucapan mereka tentang makna sunnah fil i'tiqadat, dalam masalah akidah, dalam masalah apa? I'tiqad. Oleh sebab itu beliau mengambil kesimpulan dalam kitab beliau Al-Hamawiyah, as-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amalan. Sunnah adalah ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. I'tiqad, baik itu yang berkaitan dengan masalah i'tiqad, iqtisadan, aslinya berhemat ya, dalam beramal, maksudnya kaitan dengan masalah amal ini ya. Iqtisad wa iqtisad, maksudnya berkaitan dengan masalah amal. Wa qawlan wa amalan, ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kemudian antum baca kitab-kitab para ulama, seperti contohnya sunnah, karya dari Imam Ahmad. Sunnah ini jangan antum fahami istilahnya para ulama fikih atau ulama usul fikih atau ulama al hadis, bukan. Sunnah di sini maksudnya apa? Al i'tiqad, akidah, kitab akidah. Kullu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang kaitannya ibadah, kaitannya dengan keyakinan, kaitannya dengan masalah tauhid dan seterusnya, itu yang disebut dengan sunnah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiin." Wajib bagian untuk berpegang kepada sunnahku. Sunnah di sini apa? Mana apa? Semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya. Hanya para ulama pada akhir-akhir mengkhususkan makna sunnah dalam masalah apa? Akidah. Sehingga ketika disebut ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah di sini adalah masalah akidah. Orang yang berpegang kepada akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Usuluddin, prinsip-prinsip agama. Kesimpulannya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab pada akhir kitab, pada akhir halaman pembahasan ini. Qala Ibnu Rajab aidha as-sunnatu hiya at-tariq al-masluk. jalan yang ditempuh, jalan yang dilalui. Fayashmulu dzalika tamassuk bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyiduna min al-i'tiqad wal amal wa aqwal. Maka meliputi apa? Fayashmulu dzalika meliputi apa saja? Tamassuk, berpegang bima, dengan apa? Kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, wa khulafa'uhu ar-rasyiduna, dan khulafa ar-rasyidun siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Minal i'tiqadat, dari i'tiqad, dari akidah, amal, wa aqwal, perbuatan dan ucapan. Ini istirahat dulu ya, Hoya. Ada waktu istirahat ya. Ya, untuk sementara kita istirahat dulu 10 menit ya. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan 10 menit ke depan.